hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan harapan.